Kalau lah hadis. Malam yaqra fal yaqra Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rajuh fi rahmatullah alaihi. Bab kiswatil Ka'bah. Bab tentang penutup ataupun tirai Ka'bah. Jadi hasilnya batu kemudian dikasih penutup. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana Abdullah bin Abdul Wahab bin Abdul Wahab wa Abu Muhammad al-Basri Abu Muhammad naam al-Basri qala hadathana Khalid ibn al-Harith Abu Uthman al-Basri naam kadhalika al-Basri Hadatsana Sufyan man Sufyan bin Man Uyayna Tsauri Tsauri Sufyan bin Sa'id Tsauri banyak sekali ucapan-ucapannya Nah indah sigor di antara ucapannya saya menyebutkan indah sigor ucapan Sufyan Tsauri Man ahabba abkhadan nisa lam yuflih Barang siapa yang kegemarannya paha wanita tidak akan beruntung Apalagi Teruskan Fa lam yakun lahu silaf bi ayyi syai'in yuqatil Al-isnad silahul mu'min Fa ilam yakun lahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil Bahwasanya al-isnad adalah senjatanya orang mukmin. Kalau dia tidak punya senjata, maka dia perang pakai apa? Dia mengetahui ilmu rijal yang termasuk senjatanya, sanad diketahui sanadnya. Ketika menyampaikan hadis, tahu mana yang sahih, mana yang maudhu, mana yang dhaif. Karena jumlah hadis yang dhaif atau maudhu di zaman sekarang ini lebih banyak daripada hadis yang sahih. Tiap tahun bertambah hadis dhaif atau hadis maudhu tiap tahun. Sementara hadis yang sahih tidak bertambah. Sepeninggal Rasulullah SAW tidak pernah bertambah lagi. Dan itulah jumlahnya semakin lama semakin banyak. Maka dari sini perlu diketahui mana yang sahih, mana yang maudhu, mana yang la aslalah, dan lain sebagainya. Perlu mempelajari. Di zaman Abdullah Mubarak saja sudah ribuan hadis palsu. Apalagi zaman sekarang. Orang Sufiyah pernah membuat di kitab soal jawab Ahasan mereka berani membuat hadis palsu berkaitan dengan nawaitu sholli lafad pakai niat, lafad niatan. Kalau orang Syiah jangan ditanya, mayoritas hadisnya adalah hadis yang palsu. Kalau di Indonesia seperti Mudzakir kesana kemari pakai Riyadhus Shalihin, takiyah saja untuk mengelabi umat bahwa ini kitabnya Riyadhus Shalihin atau kitab yang lain. Akan tetapi nanti kalau sudah kuat, buku-buku seperti ini enggak dipelajari. Semua dibuatkan oleh Dr. Musawi dan lainnya. Mungkin dipakai Al-Hakum, Ahkam, Al-Islamiyah, Karun Khomeini, ataupun kitab yang lain. Siapa lagi menyebutkan? Entah. Laisa bifaqih man lam ya'un bala'a ni'matan warraha musibatan. Bukan orang faqih yang tidak menganggap bahwa bala itu sebagai nikmat, adanya ujian sebagai nikmat, adanya kelapangan atau keenakan atau kegembiraan itu sebagai musibah. Datang harta kepada kita, ini musibah. Kalau tidak bisa memanfaatkan harta, Rasulullah menjelaskan hadis Abi Dzar, innal aktsarin humul aqallin yaumul qiyamah. Maksudnya orang yang banyak hartanya akan menjadi orang yang paling sedikit pada yaumul qiyamah. Demikian pula sehat. Orang sehat tidak bisa manfaatkan kesehatannya, mungkin hanya untuk bermaksiat. Demikian pula kenikmatan berupa anak-anak, kalau tidak bisa mendidiknya mungkin akan menjadi anak-anak yang ingkar kepada Allah Rasulnya, menjadi musibah. Adapun ujian, orang mukmin mendapat ujian berupa sakit, berupa pening, berupa panas dan lain-lainnya, itu sebagai nikmat, bukti kecintaan Allah kepada orang-orang beriman. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, rawat Tirmidzi dan juga lain. Apalagi saya menyebutkan? Siapa yang angkat tangan? Menyazdad ilman, yazdad wajah. Menyazdad ilman, siapa yang tambah ilmu, yazdad wajah, akan semakin bertambah berat rasa sakit, berat. Semakin hari tambah ilmu, semakin berat. Kalau hafal 30 juz lebih berat daripada yang hafal 1 juz. Merojahnya berat, ya enggak? Apalagi tambah dengan ilmu hafalan dari as-sunnah, dari ahadith, semakin berat. Nah, siapa lagi? Aku. Khidmatul muslim sa'ah khairu min salatil jama'ah. Membantu seorang muslim sesaat saja itu lebih baik daripada salat berjamaah. Dan nilai salat berjamaah itu luar biasa. Membantu muslim sesaat saja lebih utama. Apalagi ketika perhatikan siapa yang menambah? Enggak pernah nulis ini. Rizki, apa lagi ucapan Sufyan Tsauri? Kalian kumpulkan caranya. Jadi misalnya Hamzah, ini siapa ada yang Hamzah nanti? Amas, apa lagi Adam bin Abi Yas, apa lagi Ayub bin Abi Tamimah. Kumpulkan nanti ditulis. Ada daftar di bagian alif, nanti dilihat halaman berapa daftar kalian, tinggal nulis. Nah, nanti tinggal buka aja bagian alif. Ya tidak perlu ditulisnya. Nah, jadi apa sih, tidak ada daftar isinya, jadi harus bolak-balik terus. Nah, kesulitan begitu. Ini cara untuk memudahkan, kasih halamannya berapa. Misalnya ada pada halaman 50. Nah, tinggal ngelihat ini mana. Ya, untuk memudahkan. Ayah Muiz. Talabul ilmi wa niyyah, sabar zakani niyyah ba'du. Baik. Saya mencari ilmu tanpa niatan, kemudian Allah berikan rezeki. Lihat setelahnya. Ini kadang seperti kalian di sini yang mondok karena dipaksa orang tuanya, suruh ngaji juga karena dipaksa. Tapi nanti lama kelamaan akan punya niatan yang bagus. Kalau dipaksa, tidak mau belajar nanti. Apalagi Muhammad. Taib, inil al-mungkar fala atakallam fa abulu aqdamadam. Jika aku melihat kemungkaran, kemudian tidak aku berbicara, ya aku kencing sampai darah yang keruh. Itu kalau tidak mengingkari kemungkaran. Dan lain sebanyak sekali ucapannya. Hadatsana Wasil al-Ahdab wa Wasil bin Hayyan al-Kufi dari Irak sana juga. Sufyan Tsauri juga. Sufyan Tsauri dari sana juga. An Abi Wa'il. Man hu? Man Abu Wa'il? Syaqiq bin Salamah wa Mukhadram. Qala ji'tu ila Syaibah. Syaibah bin Utsman bin Talhah, jelaskan oleh Hafiz di sini. Bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdullah bin Abdiddar bin Qusay al-Abdari nah al-Hujabi. Ini namanya rentetan. Nah. Demikian orang Arab menjaga keturunan. Nah, jadi keturunannya dijaga betul. Berbeda dengan sebagian kita mungkin tidak tahu nama mbah kita. Nah, nama nenek kita ataupun kakek kita tidak tahu. Apalagi namanya satu kampung diborong sendiri. Nah, di kalian namanya tidak hanya cukup satu, namanya banyak, namanya lima diborong. Ini menjadikan sulit dihafal. Tawa ada yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, nah, enak sekali. Nah, dia namanya Muhammad, bapaknya nama Muhammad, kakeknya namanya Muhammad lagi, bapaknya kakek namanya Muhammad lagi, mudah hafalnya, iya enggak? Nah, atau Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali, mudah menghafalnya. Beda dengan Endang Sulistiyawati Retnosari, nah, Megawati, nah, ngapalnya sulit. Itu baru nama satu. Ya, pernah orang Yaman kan tanya presiden Indonesia siapa namanya? Susilo Bambang Yudhoyono. Enggak bisa ngomong. Nah, Susilo Bambang. Nah, enggak bisa mengucapkan NG. Sulit yang dihafalkan. Kemudian Ali Abdullah Saleh, gampang ini Abdul Rabbi. Lalu orang Indonesia juga begitu, ngapain orang Arab juga kesulitan. Tapi yang jelas, kalau nama-nama yang panjang tadi menjadi sulit nanti untuk diketahui jalurnya. Dan ini penting, karena untuk menjaga kerabatan sanak familinya, karena terputus gara-gara tidak mengetahui nasabnya tadi. Ha wa tahwilu sanad. Naam. Haddatsana Qabisah. Saya menyebutkan. Mengubah dari mana? Dari Kufi. Haddatsana Sufyan, sama yang di atas tadi. Bin Sa'id Al-Thawri. An-Wasil. Telah lewat Wasil Al-Ahdab. Wasil bin Hayyan Al-Kufi. An Abi Wa'il taqaddam aidan Syaqiq bin Salamah qala jalastu ma Syaibah. Di awal ji itu di sini jalastu. Jalastu ma Syaibah al kursi fil Ka'bah. Aku duduk bersama Syaibah itu bersama bin Talha dan seterusnya al kursi di kursi fil Ka'bah yang ada di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah ini luas. Dulu lebih dari 300 patung letakkan di dalamnya. Ketika Rasulullah SAW datang, Qul ja'al haq wa zahaqal batil, Innal batila kana zahuqa, dihancurkan semua patung yang di dalam Ka'bah tersebut. Faqala, Ali mengatakan laqad jalasa hadzal majlis Umar radhiyallahu anhu. Yang mengatakan sungguh telah duduk di majlis ini Umar, semoga Allah meridainya. Faqala, dia mengatakan laqad hamtu alla ada'a fiha safra'a wala bayda' illa qasamtuhu. Sungguh-sungguh aku menginginkan ya kemauan yang kuat agar aku tidak tinggalkan di dalamnya berupa emas safra yang kuning, emas wala bayda yang putih, di sinilah perak. Illa qasamtuhu, kecuali nam aku bagi. Karena dulu orang-orang Arab, jadi kalau mereka ingin bersedekah, mereka meletakkan sedekah tersebut di dalam Ka'bah. Di sinilah Umar berusaha untuk membagi emas ataupun perak yang di dalam Ka'bah tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Kutu katakan, inna sahibaik, sesungguhnya dua temanmu yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, lam yafala, belum melakukannya. Qalahuma mar'an aqtadi bihima, dia mengatakan keduanya adalah dua orang yang aku mengikuti dengan keduanya, itu mengikuti Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari tentang kisah Al-Ka'bah, kalau kalian lihat belum nampak, tapi di sana disebutkan oleh Hafidh bahwa siapa yang meletakkan pertama kali, siapa yang membungkus ataupun menutup dengan kain pada Ka'bah tersebut, ada yang mengatakan itu Ismail alaihissalam, ada yang mengatakan bahwa yang menutup pertama kali adalah Adnan, ada yang mengatakan As'ad dan lain-lainnya ditutup. Dan mereka biasa mengganti pada bulan Syura, Asyura, diganti dengan kain lain. Jelaskan juga oleh Habib bahwa pada zaman Ma'mun bin Rashid dan berlangsung setelahnya, itu diberikan kain yang warnanya putih. Pada zaman Fatimiyun juga demikian, warnanya putih. Kemudian pada zaman Muhammad bin Sabqatakain, itu warna kuning. Kemudian pada zaman Nasir Al-Abbasi diberikan penutup warnanya hijau, akhdar. Dan setelah itu ditutup dengan warna hitam, fastamarra ilal an, kemudian sampai sekarang. Sampai sekarang itu ditutup dengan warna hitam. Dan itu diganti rata-rata bulan Asyura. Apa namanya kain kalau terus dijemur panas oleh kehujanan dan sebagainya, lama-kelamaan bagaimana, hancur pada hancur, lama hancur. Jadi perlu diganti setiap tahunnya. Jadi ada khilaf para ulama. Jadi pernah dikasih kain warna putih, pernah kuning, pernah hijau, pernah hitam, dan terus berlangsung sampai sekarang warnanya hitam. Pergantian tentang Ka'bah sudah berapa itu? Kalau kalian lihat di gambar-gambar, perubahan Masjidil Haram warnanya dari dulu tidak pernah, kecuali kita lihat warnanya hitam. Nah, dan sekarang ada kelilingnya ini warna kuning kayak emas, emas. menurut cerita mereka ini, bahwa ketika nanti diganti itu dibagikan untuk sedekah. Apalagi yang informasinya ini adalah emas yang bagian kayak garis yang ngelilingi. Kalau pemerintah Saudi jangan ditanya, di perkara mudah. Allah jadikan pemerintah Saudi negara yang sangat kaya. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa fawaid, di antaranya masyru'iyati al-infaq. Masyru'iyati al-infaq limana fi'il muslimin. Disyaratkan berinfak untuk kemaslahatan manafi' alam muslimin. Wa idza la yajuzu taghyiru majra al-infaq amada al-awqaf. La yajuz taghyir majra al-awqaf an wajhi illa idza ta'attal. Jadi tidak boleh bagi kita untuk merubah yang berkaitan dengan pelangsungan wakaf. Dari apa yang telah diwakafkan tersebut, kecuali kalau sudah terlantar. Jadi misalnya ada orang yang mewakafkan mushaf untuk masjid ini. Selama di masjid ini masih ada orang baca Quran dan sebagainya, maka tidak boleh mushaf ini dipindahkan ke tempat lain, ke masjid lain, tidak boleh dipindahkan. Nah, ini adalah untuk wakaf sini. Nah, tidak boleh kalian itu mengambil mushaf ini yang disembunyikan, bawa pulang. Ini dosanya besar, termasuk kabair junub, dosa besar. Ini adalah kepentingan kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita mengambil dari harta wakaf atau memindahkannya kecuali ida ta'attal, sudah terlantar. Nah, ya misalnya sudah tidak ada lagi masjid ini yang baca Quran, maka tidak mengapa mushaf ini dipindahkan tempat lain yang ada yang baca Quran. Termasuk kemarin kala perang di Dammam, begitu meninggalkan Dammam, bagaimana mushafnya semua dibawa. Mushaf bahkan saya sudah mau bawa-bawa semua, pintu mau dibawa-bawa. Nah, demikian pula masjidnya. Jadi masjid misalnya di lingkungan Kristen tidak mungkin lagi terpakai sudah. Maka tidak mengapa dijual kemudian dibelikan tempat lain yang memang dihuni oleh kaum muslimin. Tapi saya lihat di Ambon itu ada masjid di lingkungan Kristen. Kayaknya ini adalah untuk politik aja. Di masjid tidak pernah dihuni, dikatakan gereja. Nah, tidak pernah dihuni oleh kaum muslimin, tidak untuk salat jamaah. Ini bagusnya ini dijual aja. Dijual. Allah alam kenapa pemerintah membangun tersebut. Ada jelas-jelas tidak ada kaum musliminnya. Jadi ingin untuk perdamaian aja, untuk perdamaian. Jadi kalau ta'attal, terlantar, tidak mengapa memindahkannya, menjual, dibalikan yang lebih bagus. Walaupun al-iqtida bi Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Wa ana afdal ummah ba'da Nabi SAW Abu Bakar Siddiq. Lihat di sini, humal mar'an aqtadi bihima. Keduanya adalah dua orang yang aku mencontoh atau mengikutinya. Afdal ummah ba'da Nabi SAW Abu Bakar Siddiq. Seutama-utama umat setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Berbeda orang Syiah, Abu Bakar dikatakan kafir. Bahkan dia ketika sujud itu membawa patung sujud, nah, menghadap ke patung. Ini tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada sanadnya. Wadal inna dhahab wal warik min zimni zakah was sadaqah. Inna dhahab wal warik min zimni zakah was sadaqah. Bahwa emas dan perak termasuk bagian dari zakat dan juga sedekah. Sebagaimana di sini orang-orang Arab itu menyimpan atau bersedekah berupa emas dan perak diletakkan di dalam Ka'bah. Wa tanjawazu idkhal kursi dahil Ka'bah. Dahil Ka'bah. Boleh masukkan kursi dalam Ka'bah. Ini buktinya di sini bahwa Syaibah ni Umar pernah duduk di atas kursi dalam Ka'bah. Pertanyaan. Ya Umar, kalau kita di dalam Ka'bah, salatnya menghadap ke mana? Menghadap ke mana kamu kalau di dalam Ka'bah? Menghadap semua? Menghadap ke mana saja tidak mengapa. Nah, kalau kita di atas Ka'bah bagaimana? Menghadap ke mana? Anda fli. Yang menghadap kemana? Posisi di situ, misalnya kita di tengah. Nah, silakan menghadap kemana? Kalau kita berada di sana, kemudian melenceng sedikit, misalnya Ka'bah, kita ada di sana, melenceng sedikit aja. Sholatnya enggak, melenceng sedikit. Sah apa tidak sah? Tidak sah. Melenceng sedikit tidak sah. Itu kalau yang tahu menghadap langsung Ka'bah. Tapi kalau kita ini jadi hanya menghadap dan rata-rata tidak tepat. Kalau diukur, karena ibaratnya Ka'bah itu hanya satu titik aja. Satu titik aja. Jadi mungkin kita tidak tepat. Nah, tidak tepat arahnya. Tapi selama kita sudah berusaha, ya walaupun sudah kemarin pakai kompas ataupun apa, kalau mungkin tepat bagian sini, yang bagian sini belum tentu tepat, ya enggak? Belum tentu tepat bagian yang di sini. Nah, apalagi masjidnya yang sangat besar, yang mungkin melebihi Ka'bah itu sendiri besarnya, Istiqlal misalnya. Nah, tidak mungkin mereka bisa tepat semua pada arah kiblat, kecuali dibentuk U demikian, itu pun juga sulit. Nah, sulit. Nah, ini pendapat yang kuat bahwasanya kalau kita sholat sementara jaraknya jauh, yang penting menghadap jihad kiblah, jihadnya. Jadi bukan istilahnya ainul Ka'bah, betul-betul harus tepat Ka'bahnya. Nah, ini sulit. Ada sebutkan kemarin, jangan sibuk dan nulis sendiri nih, perhatikan. Bukan nulis sendiri terus ini. Tutup. Hai, tadi kemarin udah berapa kali hari kamu diingatkan. Udah tutup, tidak usah nulis. Harif. Ada sebutkan kemarin, ada harif. Kapan itu Ka'bah akan dihancurkan? Ismail, kapan Ka'bah akan dihancurkan? Hendak ya Hamzah. Kapan dihancurkan? Hamzah kedua. qurb dan qiyamis sa'ah, dekat hari kiamat. Ketika dalam Sahih Muslim dia sebut lagi nama Allah, yuqala fil ard Allah Allah, tidak ada lagi pengucapan Allah Allah. Ketika orang Habas sama hancurkan, la yuhajj ba'dahu abada, tidak jadikan ibadah haji untuk selama-lamanya. Taib inda abin makhraj hadal hadis anman, yang lain diam, jangan bisiki, teliti dengan baik alur dari sanadnya kepada siapa saja. Abu Wa'il inda Ibrahim, Ibrahim inda siapa makhluknya di sini? Anda Irsyad. Sufyan. Siapa? Belakangnya. Makhluk hadis anman. Jadi kembalinya nanti perputaran sanadnya kepada siapa? Ezra anda. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Coba dilihat situ nah. Dengan baik. Jadi Khalid bin Harith, Sufyan kembalinya. Qabisah kembali kepada Sufyan. Salahnya sama. Salahnya sama. Kapan sahnya datang? Doakan aja bisa datang, ya. Jangan kapan-kapan. Sebutkan silsilah urutan hafalan hadis bagi pemula. Kalian hafalkan yang paling mudah dulu, misalnya Arba'in dan Nawawiyah dihafalkan. Sudah hafal, pindah Ummatul Ahkam. Udah hafal lagi Bulughul Maram. Udah hafal lagi ini biasa untuk nasihat adalah Riyadhus Shalihin. Nah, setelah itu pindah mungkin ke Sahih Muslim. Karena hafalan untuk Sahih Muslim lebih mudah daripada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari terjadi banyak kesamaan. Jadi istilahnya mutasyabihat itu lebih sulit dihafalkan. Tapi kalau saya menganjurkan menghafal Sahih Bukhari karena diambil dari sisi ilmu fikihnya. Tabibat al-Imam Bukhari. Tapi kalau Sahih yang lain menganjurkan Sahih Muslim. Karena lebih mudah, karena memang tujuan yang Muslim menulis Sahih Muslim itu memang untuk dihafalkan. Kalau kalian sudah hafal udah Riyadhus Shalihin aja, masya Allah itu udah luar biasa. Muhadarah tanpa persiapan, tinggal satu ambil bab apa, nah, sebut tawakal, sebut red, nah, dalilnya keluar semuanya di sini. Gak perlu kita bingung karena kemarin ada yang bertanya, Ustaz saya ini sudah kehabisan bekal untuk muhadarah. Gimana kehabisan bekal itu, Al-Quran masih banyak ya. Nah. As-Sunnah. Jika seorang setelah berwudu di antara badannya terkena najis. Apakah dia mengulangi wudunya? Cukup bersihkan bagian najis tersebut. Najisnya tadi dibersihkan dan tidak perlu mengulang wudunya. Tangannya misalnya memegang kotoran kucing misalnya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat lainnya, nah itu tidak najis. Itu juga bagian cuci bagian tangannya. Apakah boleh ketika bersin di WC kita mengucapkan alhamdulillah? Nah, jangan. Ketika di WC tidak usah menyebutkan atau menyebut zikir atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawab salam, mengucapkan salam. Pertanyaan sekarang. Kalau kita lagi ya mungkin buang hajah tapi bukan di WC. Kemudian ada orang buta. Kita lagi buang hajah. Orang buta tersebut kalau mau maju akan masuk sumur. Boleh enggak kita bilang jangan maju. Jangan maju. Di depan kamu ada sumur. Boleh enggak begitu? Salman. Boleh. Kenapa alasannya? Apa alasannya boleh? Karena ketika buang hajah tidak jangan bincang-bincang, ada yang ngobrol. Gimana? Siapa yang bukan dalilnya? Dalilnya banyak. Imam, sebutkan dalilnya. Ta'awun bil birri wat taqwa. Apalagi? Apalagi? Wallahu fi 'inal 'abdi makanal 'abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut menolong saudaranya. Membantu saudaranya. Apalagi? Indah Zulfa. Wahsinu innallahi bil muslimin, berbuat baiklah sesungguhnya Allah senang kepada orang berbuat kebaikan. Tapi banyak sekali dalilnya. Kenapa dalam tahmid kok tidak pakai qiraah nafi'? Kalau pakai qiraah nafi' nanti malah bingung, ya enggak? Yang baca asli aja masih sulit, apalagi nanti pakai qiraah nafi', pakai wars. Anak kecil ini bingung bacanya. Siapa nama Syekh yang akan datang? Doa aja siapa yang datang. Masih dirahasiakan. Apakah boleh bagi kita sholat di Hijr Ismail? Tidak mengapa. Tapi itu bukan misalnya kelaziman harus sholat di Hijr Ismail. Apalagi kondisi dan sesakan ada laki-laki perempuan dan sebagainya. Luar biasa. Hijr Ismail dijadikan untuk sholat kadang tidak khusyuk sama sekali. Karena sampai kelahi hanya untuk sholat di Hijr Ismail. Di Raudhah demikian bagus. Tapi itu pun para ulama menyatakan lebih utama mana sholat di Raudhah. Raudhah itu agak belakang. Di depan masih ada shaf pertama. Pertanyaan, lebih utama mana sholat di Raudhah dengan shaf kedua? Ayat Rahman di Raudhah lebih utama dengan shaf kedua. Ya Sufyan, sekitar jarak berapa ini? Mungkin 5 shaf baru masuk Raudhah. Pertama 2, 3, 4, 5 mungkin baru masuk Raudhah. Agak lupa kemarin. Bagaimana? Kalau di sana tidak bisa dicakan, lebih utama di Raudhah. Nah, siapa yang memecahkan problem ini? Masalah. Kalau tidak bisa dicakan, utama salah di Raudhah. Ya baina min bayi wa baina baiti min naam raudhah min raudhah riyadil jannah. Raudhah di sini riyadil jannah. Sebagaimana dikatakan tempatnya surga. Nah, orang berlomba-lomba di situ. Itu khalik, utama mana? Salah di raudhah atau saf kedua? Endang, Abdul Syahid, endang. Ayah Komar, endang. Siapa yang angkat tangan? Pemberani. As-saf tsani afdal. Ini kok salah berjamaah. Saf kedua lebih utama. Tapi nanti kalau salah-salah sunnah, salat di raudhah lebih utama. Salat sunnah. Jadi kalau salat berjamaah, saf pertama, kedua lebih utama daripada yang di raudhah. Keumuman dalil. Hadabi rayrah law ya'lamuna fi nida musaffil awal. Sumaydi lastahmu alai lastahmu alai. Demikian pula khairu shufur rijal awwaluha wa syarru akhiruha. Sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki itu yang awal, yang paling jelek yang bagian belakang. Jadi kalau kita mendapatkan saf pertama itu hebat di sana. Nah, karena biasanya terus penuh. Kalau di belakang imam, insya Allah kita nggak dapat, karena ada khusus penjaganya di sana. Ada apa istilahnya, semacam tali. Ini kalau kita masuk akan diusir. Di belakangnya ada para pengawal, pengawal imam, biar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak baik hatinya. Bukankah hati kuning yang putih adalah kiswah? Sebenarnya oleh Hafidz di sini. Bahwa di sini diartikan adalah emas dan perak. Ustaz milih siapa? Jokowi apa Prabowo? Saya milih yang menang aja. Yang menang siapa? Nanti jadi pimpinannya. Yang menang yang golput ya enggak? Yang menang yang golput. Penduduk Indonesia yang milih mungkin 100 juta. Yang tidak milih mungkin 150 juta. Berarti menang golput ya enggak? Seharusnya yang jadi presiden yang golput. Kalau antum menyarankan menghafal Mukhtasar Muslim atau Mukhtasar Bukhari, lebih mudah itu Mukhtasar Sahih Muslim, lebih mudah dihafalkan. Kalau yang menghafal Mukhtasar Bukhari juga tidak mengapa, yang ada tahqiqnya di Syekh Albani. Apakah mungkin Presiden Indonesia akan orang Syiah? Bisa jadi. Lama-lama mungkin bisa jadi. Jadi orang Syiah, takiyah. Mungkin mengaku sebagai orang muslim yang komitmen, nah, setelah jadi pimpinan baru menampakkan kesiahannya, seperti terjadi di Suriah. Dulunya tidak demikian, tidak mengaku terang-terangan saya orang Syiah. Sebenarnya orang Syiah begitu tidak akan dijadikan. Sibuk dengan datangnya Syekh saja. Jika seorang suami positif terkena HIV, apakah boleh sang istri minta cerai? Yang mengetahui rata-rata yang terkena HIV adalah orang-orang yang berzina. Bahkan sebenarnya minta cerai gak ada alasan, mungkin sakit, agak gila, atau mungkin karena demikian tadi kondisinya, tidak mengapa. Tidak mengapa ya untuk minta cerai. Bahkan seandainya suami tidak mampu lagi memberi nafkah atau tidak mampu lagi melakukan hubungan, tidak mengapa juga. Atau bahkan suami meminta hubungan dari belakang, ini juga tidak mengapa untuk minta cerai. Ini termasuk di zaman sekarang banyak sekali terkena HIV. Sampai tokek pun harganya mahal, ya enggak? Untuk pengobatan HIV. Entahlah lewat Walam yadhhar fi al-fahsh fi qawmin qad hata inu biha ila fasha fihi muta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Alhamdulillah bin Umar. Bahwa tidak nampak perzinaan di satu kaum sampai mereka melakukan dengan terang-terangan, kecuali akan menyebar penyakit-penyakit dan juga taun yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Dulu ketika dia masih kecil tidak mendengar namanya HIV atau AIDS, tidak pernah kita dengar. Tapi sekarang lihat di Indonesia aja udah berapa puluh ribu yang terkena AIDS, berapa puluh ribu. Yang terbesar lagi di negara Iran, karena Iran memang terang-terangan membolehkan zina, sehingga tak heran kalau di sana paling banyak terkena AIDS. Ini jaman terlambat apa gimana ya? Terlambat. Okay.